Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Barakallahu fikum. Kita akan melanjutkan apa yang disampaikan oleh al-Imam al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu taala, yang mana sekarang kita berada di akhir-akhir daripada kitab Kashfu Asy-Syubhat barakallahu fikum, yang insyaallah taala mungkin 3 kali pertemuan lagi atau 4 kali pertemuan lagi akan kita selesaikan kitab ini, yang mana ini merupakan kenikmatan yang sangat besar yang Allah taala berikan kepada kita semuanya, bisa mempelajari ilmu secara bertahap, secara bertadarruj, karena ilmu itu tidaklah bisa diraih, tidaklah bisa didapatkan dalam sekejap. Berkata al-Imam Qatadah, Abul Khattab As-Sadusi rahimahullah taala, beliau mengatakan, "Man talabal ilma jumlatan dhahaba anhu jumlatan. Innama kunna nadlubul ilma." Barakallahu fikum, haditsan wa haditsain. Sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Tahdzibul Kamal. Beliau berkata, al-Imam Qatadah tersebut mengatakan bahwasanya barang siapa yang mengambil ilmu secara keseluruhan, maka akan hilang pula secara keseluruhan. Tapi ilmu itu hanya saja diambil dengan cara bertahap. Innama kunna natlu ilm haditsan wa haditsain. Hanya saja kami dahulu mengambil ilmu atau mencari ilmu dengan cara satu hadis atau dua hadis dalam sehari. Ini menunjukkan bahwasanya alhamdulillah, kita syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala sangat besar ini. Kita bisa menyelesaikan beberapa kitab yang telah berlalu, dan insyaallah taala setelah kitab ini nanti, setelah kitab Kashfus Syubhat, insyaallah kita pun akan melanjutkan kembali kitab silsilah yang harus kita atau silsilah yang akan kita baca, yaitu kitab Al-Masail Al-Jahiliyah. Kitab Masail Al-Jahiliyah. Masih dikarang oleh Al-Imam Al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Permasalahan-permasalahan yang ada keserupaan dengan perilaku jahiliyah. Barakallahu fikum. Nanti insyaallah kita akan baca setelah kita selesaikan kitab Kashfus Syubhat ini. Kita akan baca qala al-muallif rahimahullahu taala, "Wa linakhtim al-kalam insyaallah taala bi mas'alatin 'azimatin muhimmatin jiddan." تفهم مما تقدم ولكن نفرض لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها. Kata beliau, kita akan menutup pembicaraan ini insyaallah taala dengan permasalahan yang besar dan penting sekali. Yang dengan permasalahan tersebut akan bisa memahamkan dari perkara-perkara yang telah kita lewati. Akan tapi kami sengaja sengaja menyendirikan pembahasan ini atau permasalahan tersebut karena besarnya kedudukannya atau karena agungnya kedudukan tersebut atau karena agungnya keberadaannya dan banyaknya orang keliru dalam permasalahan tersebut. Kata beliau, perhatikan, fanaqul, maka kami mengatakan, la khilafa, tidak ada perselisihan, anna tauhid la budda an yakuna bil qalbi wal lisan wal amal. Kata beliau, tidak ada perselisihan atau tidak diperselisihkan bahwasanya tauhid itu terjadi dengan hati, atau terwujudkan dengan hati dan lisan dan amal. Apa maknanya? Yaitu dengan diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan anggota badan. Fa in ikhtala syai'un min hadza lam yakun ar-rajul musliman. Apabila seseorang terlepas dari salah satu 3 perkara ini, maka tidaklah seseorang itu dikatakan muslim. Na'udzubillah ya. Fa in arafa at-tauhid wa lam ya'mal bihi fa huwa kafir. Maka barang siapa yang mengetahui tauhid, mengenal tauhid, tapi dia tidak beramal dengannya, maka dia adalah kafir mu'anidin. Maka dia adalah kafir mu'anid. Kata beliau, fa in arafa at-tauhid wa lam ya'mal bihi fa huwa kafirun mu'anidun. Kafir auna wa iblisa wa amsalihima. Perhatikan. Maka barang siapa yang dia mengetahui atau mengenal tauhid dalam keadaan dia tidak beramal dengannya, tahu itu apa itu tauhid, yakin bahwasanya tauhid yang benar, tapi dia tidak mengamalkan tauhid tersebut, maka dia kafir mu'anid, orang yang menentang. Nah, sudah kafir menentang lagi. Kafir Aun seperti Fir'aun wa Iblis dan juga Iblis. Naam. Wa amsalihima, dan yang semisal keduanya. Wa hadha yaghlitu fiha katsirun min nas, yang seperti ini kebanyakan manusia telah terjatuh dalam kekeliruan. Yaqulun, mereka mengatakan hadza haqqun wa nahnu nafhamu hadza wa nashhadu annahu al-haq walakin la naqdir an naf'alahu. Perhatikan ini. Kata mereka, ini benar, tauhid ini benar, dan kami paham apa itu tauhid, dan kami bersaksi bahwasannya tauhid itulah yang benar. Ya, barakallahu fikum, walakin akan tapi kami tidak mampu untuk mengerjakannya. Ini syubhat mereka. Walayajuzu inda ahli baladina illa man wafaqahum. Tidak boleh dilakukan di penduduk negeri kami kecuali yang mencocoki mereka. Jangan. Ini termasuk perkara yang berbahaya kalau seandainya benar kita terapkan. Kenapa demikian? Karena kebanyakan, nah barakallahu fikum, manusia itu mereka menggiring yang lainnya kepada perkara yang apa? Perkara yang mencocoki hawa nafsu mereka. Sehingga nanti kita khawatir kalau seandainya disesatkan oleh mereka. Inilah yang Allah Ta'ala firmankan dalam Al-Quran Al-Karim. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Dan jika engkau mentaati kebanyakan atau mayoritas orang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan dirimu dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah ya. Wa ghairu dhalika min al-a'dzar, mereka mencari-cari udzur selain itu juga. Walam yadri al-miskin, padahal orang yang miskin tersebut, yaitu orang musyrik tersebut yang bodoh tadi, anna ghaliba aimatil kufri ya'rifunul haqqo, bahwasanya mayoritas atau kebanyakan para imamnya orang kufar, mereka mengetahui kebenaran. Walam yatruku, dan mereka tidaklah meninggalkan kebenaran tersebut illa syai'in min al-a'dzar, melainkan apa? Melainkan barakallahu fikum, dikarenakan sesuatu minal a'dzar, itu perkara-perkara yang mereka mencari udzur, dalam artian mencari alasan-alasan sehingga nanti akhirnya meninggalkan. Kama qala ta'ala ishtaru bi ayatillahi samanan qalila, mereka saling memperjualbelikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harga yang sedikit. Apa maknanya? Maknanya mereka lebih mengedepankan barakallahu fikum dunia mereka daripada mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, daripada merenungi ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka ganti ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa? Dengan kehidupan dunia. Itu diantaranya. Nah, jadi ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala diperjualbelikan, dalam artian mereka tidak apa? Tidak berhukum sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala disebabkan karena harta. Mereka tidak menghukumi suatu perkara sesuai dengan Al-Qur'an atau sesuai dengan apa? Dengan enam perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikarenakan apa? Dikarenakan dunia, dikarenakan harta, sehingga tidak secara tidak langsung mereka telah memperjualkan, naam, memperjualkan atau memperjualbelikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ghadzalika minal ayat, dan selain itu berupa ayat-ayat yang ada. Ka qawlihi ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Bayangkan ini. Mereka itu tahu kebenaran itu sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka. Barakallahu fikum. Fa in amila bitauhid amalan zahiran wa huwa la yafhamu. Naam. Namun jika ada orang beramal dengan tauhid dengan amalan yang zahir yang nampak dalam keadaan dia tidak memahaminya, la ya'taqiduhu biqalbihi fa huwa munafiq. Dalam keadaan dia tidak meyakini dengan hatinya, dia beramal. Beramal secara zahirnya menampakkan zahirnya tapi di dalam hatinya tidak meyakini. Wah, ana enggak yakin kalau ini benar. Kami enggak yakin kalau tauhid itu benar. Cuman kita mengamalkan saja. Itu bagaimana? Munafiq. Hati-hati, munafik itu lebih parah keadaannya. Kenapa demikian? Karena munafik lebih parah, kenapa? Karena dia sudah mengetahui kebenaran. Naam, secara tidak langsung dia mengingkari gitu ya. Mengetahui kebenaran, tapi dia menampakkan kebenaran secara dohir saja. Batinnya benci sekali. Yudhiru al-islam wa yubtinu al-kufr. Menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran. Na'udzubillah min dzalik. Wa huwa syarrun lil kafir al-khalis. Orang munafik itu lebih jelek keadaannya daripada orang kafir yang murni, yang memang asli dia kafir. Allah Ta'ala berfirman, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik, mereka berada di kerak naam api neraka yang paling bawah. Wa hadhil mas'alatu mas'alatun kabiratun tawilatun. Dan permasalahan ini adalah permasalahan yang besar dan panjang. Naam tubayyinu laka, yang akan menjelaskan untukmu. Idza ta'ammaltaha, apabila engkau memperhatikan permasalahan tersebut, fi alsinatin nas, apa yang terjadi pada ucapan-ucapan atau lisan-lisan manusia, taro min ya'riful haqqa, engkau akan melihat orang yang mengetahui kebenaran, wa yatrukul amal bih, dalam keadaan dia meninggalkan amalan. Bayangkan ini. Jadi banyak orang yang mengetahui kebenaran tapi dia meninggalkan amalan, tapi apa? Li khaufi naqsid dunya au jahin au mudaratin. Perhatikan ini. Jadi dia meninggalkan amalan tersebut, meninggalkan kebenaran tersebut dikarenakan takut terhadap apa? Kurangnya bagian dunia. Nah, perhatikan ini, karena dunia berarti kan kurangnya bagian dunianya, ataupun naam khawatir atau dikhawatirkan kedudukannya dicabut atau nanti dipecat dan semisalnya, au mudarah atau dalam bentuk siasat politik. Nah, politik daripada tauhid atau kebenaran. Na'udzubillah. Wa tara man ya'mal bihi zahiran la batinan, dan engkau akan melihat banyak dari kalangan mereka yang beramal secara zahir saja. Nah, adapun batinnya benci. Nah, seperti ini bagaimana? Selama kita tidak mengetahui bagaimana naam sepak terjang dia dalam artian zahirnya menampakkan Islam, menampakkan tauhid, ya kita hukum secara zahir. Kita menghukum seseorang pada asalnya secara zahirnya. Adapun nanti batinnya itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau seandainya dia memiliki dua zahir, zahir yang pertama dia mengatakan memang benar bahwasanya sesembahan semuanya itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan tidak diperuntukkan, ya, tidak diperbolehkan diperuntukkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, tapi prakteknya amalannya dia menyembah kuburan, menyembah bebatuan, menyembah bulan, bintang dan semisalnya, berarti zahir yang pertama menyelisihi apa zahir yang kedua. Kita hukumi dengan zahir yang kedua bahwasanya dia adalah kadza, pendusta. Nah, hati-hati seperti ini. Mengucapkan dengan sebuah ucapan ternyata dia tidak mengamalkan ucapan tersebut dalam artian menampakkan zahir yang lain. Nah, itu kita hukumi dengan hukum yang zahir yang baru. Dalam artian zahir yang kedua itu yang kita jadikan hukum. Zahir yang pertama cuma ucapan saja. Ini hati-hati orang munafik seperti itu. Kalau bersama kaum muslimin melakukan apa? Ritual-ritual kaum muslimin. Ketika bersama orang kufar melakukan ritual-ritual orang kufar, hati-hati. Naam. Fa idza sa'altahu amma ya'taqidu biqalbihi fa idza huwa la ya'rifuh. Naam. Maka apabila engkau menanyai dia, bertanya kepadanya tentang apa yang dia yakini dengan hatinya, dia ternyata tidak mengetahuinya. Ini bodohnya ini. Nah, barakallahu fikum, mengamalkan tapi enggak tahu apa yang dia yakini. Syarahnya. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, khatama Syekh rahimallahu taala hadhihi risalata bi mas'alatin 'azimatin muhimmatin. Yajib tafahhumuha wa ta'aquluha. Al-Syekh rahimahullah ta'ala, Syekh Muhammad Abdul Wahab, menutup risalah beliau dengan permasalahan yang besar dan penting. Naam, yajibu tafahumah, yang wajib untuk memahaminya dan juga ta'akuluha, dan juga merenungi serta memahaminya. Li'annahu idha fahimahal insanu, fa'innahu yudrikul akhto'an nas bin akidah. Karena sesungguhnya apabila manusia itu memahami permasalahan ini nanti, nah maka dia niscaya apa? Akan mampu mengetahui kesalahan-kesalahan manusia dalam masalah akidah. Inilah ilmu. Seseorang semula kita enggak tahu apa-apa. Awal belajar kita enggak tahu apa itu syirik, apa itu nam tauhid. Tapi setelah kita mengenal apa itu tauhid, apa itu syirik, kemudian lawan daripada tauhid apa nam. Setelah kita mengetahui ilmu tersebut, barakallahu fikum, yang tentunya ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, kita bisa mengetahui, oh ternyata perbuatan manusia ini perbuatan syirik. Oh ternyata ini bertentangan dengan tauhid. Akan bisa mengetahui seperti itu. Ketika orang apa memahami ilmu yang benar. Wa hadhil mas'alatu hiya anna at-tauhid yakunu bil qaul wal amal wal i'tiqad. Dan permasalahan ini yaitu bahwasanya tauhid itu terjadi dengan ucapan, amalan dan juga keyakinan. La budda min hadhil umur salasa, harus tiga perkara ini terpenuhi. Fa idza istama'at hadhil umur salasa, apabila terkumpul tiga perkara ini, nah, pada seorang saral insanu muwahhidan mu'minan, maka menjadilah orang tersebut muwahhid ahlu tauhid, mu'minan dan juga orang yang beriman billahi wa rasulih, kepada Allah dan rasulnya. Wa idza ikhtalla wahidun minha, apabila naam hilang atau tidak terpenuhi salah satu dari tiga perkara tersebut, lam yakun mu'minan wala muwahhidan, dia tidak dihukumi sebagai mu'minan, tidak pula muwahhidan. Kenapa? Karena syaratnya yang orang beriman, barakallahu fikum, itu harus apa? Harus nutqun bilisan. Nah, barakallahu fikum, yaitu melafadzkan atau melantunkan dengan lisannya. Kemudian wa'tiqadun bijanan, meyakini dengan hatinya. Wa'amalun biljawarihi wal arkan, ya, kemudian mengamalkan dengan anggota badannya, barakallahu fikum. Bukan sekedar apa? Bukan sekedar ucapan, bukan sekedar keyakinan, tapi amalkan. Amalannya itu munculkan, tampakkan amalannya itu, barakallahu fikum. Kemudian berikutnya, kata beliau Syekh Shalih Al-Fauzan, wahum fi hadza asnafun, mereka dalam masalah ini ada beberapa kelompok. As-sinful awwal, kelompok yang pertama, atau na'am yang pertama, na'am, man ya'taqidu tauhid bi qalbihi, orang yang meyakini tauhid dengan hatinya. wa ya'rifu anna la ilaha illallah, dan dia tahu bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak untuk sembah kecuali Allah, wa anna ibadata ma siwa batilah, dan bahwasanya beribadah kepada selain Allah itu adalah batilah, walakinahu la ya'mal bihi bijawarih, tapi dia dengan ucapan tadi, dengan keyakinan tadi, dia tidak mengamalkan dengan anggota badannya. Diterima enggak? Enggak diterima. Kurang. Nah, sekedar meyakini, sekedar mengucapkan, masih kurang. Harus diamalkan dengan anggota badannya. Wala yuqirru bihi bilisanihi litama'ad dunyawi, dan dia tidak mengakui, tidak mengikrarkan dengan lisannya dikarenakan keinginan perkara duniawi. Fahadha kafirun misl Fir'aun, seperti ini kafir seperti Fir'aun. Fa inna Fir'auna kana mu'tarifan bit tauhid fi qalbihi, karena Fir'aun mengetahui dengan tauhid di dalam hatinya, meyakini, mengetahui at-tauhid dengan hatinya. Tauhid apa? Ar-rububiyah, sehingga tidak memasukkan mereka dalam keislaman ya. Wa anna ma ja'a bihi Musa wal haq, meyakini bahwasanya apa yang dibawa oleh Nabi Musa itu adalah benar. Walakinnahu taraka al-amal bih, akan tapi Fir'aun meninggalkan untuk meninggalkan amalan tersebut, tidak mau taat kepada Nabi Musa alaihissalam. Wa tadhahara bi khilafih, bahkan malah menampakkan Fir'aun tersebut, menampakkan perlawanan atau sesuatu yang menyelisih daripada ajaran Musa alaihissalam. Wa jahadahu takabburan wa 'inadan, perhatikan ini. Dan Fir'aun juga menolak, menentang ajakan atau ajaran Nabi Musa alaihissalam dengan apa? Dalam keadaan sombong dan juga membangkang. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa jahadu biha wastaqanatha anfusuhum dhulma wa 'uluwa. Mereka mengingkari, mereka menentang dengan kebenaran ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun dalam keadaan demikian, hati-hati mereka, jiwa-jiwa mereka yakin kebenaran tersebut. Jadi ketika mereka mengingkari apa? Dulman wa ulwa, dalam keadaan zalim dan juga sombong. Fangdur kaifa kana akibatul mufsidin, maka lihatlah bagaimana kesudahan atau bagaimana akibatnya, balasan bagi orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Wa qala Musa alaihi salam li Fir'aun, dan Musa alaihi salam berkata kepada Fir'aun, qala laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basaira. Naam, Nabi Musa berkata kepada Fir'aun, laqad alimta, sungguh engkau telah tahu, tidak ada yang menurunkan mukjizat-mukjizat itu tadi kecuali Rabb yang memiliki langit dan bumi, basaira, sebagai bukti. Naam, sebagai bukti. Ai laqad alimta ai arafta biqalbi, kamu sudah yakin, seyakin-yakinnya dengan hatimu, bahwasanya tidak ada yang menurunkan mukjizat-mukjizat tadi untuk Nabi Musa alaihissalam melainkan apa? Melainkan Rabb yang memiliki langit dan bumi sebagai basaira, sebagai bukti bahwasanya kebenaran tersebut. Ma anzala hadhil ayati allati ji'tuka biha, tidaklah ada yang bisa menurunkan tanda-tanda kebesaran atau ayat-ayat atau mukjizat-mukjizat yang telah aku bawa kepadamu dengannya, illa rabbus samawati wal ardi basaira linnas, melainkan zat atau Rab yang memiliki langit dan bumi sebagai bukti terhadap manusia. Sebagai bukti di hadapan manusia. Fahada dalilun ala anna Fir'aun kana mustaikinan biqalbihi sidqa ma ja'a bihi Musa alaihissalam. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya Fir'aun dahulu itu yakin dengan hatinya tentang kebenaran dan kejujuran apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Wa innama jahada dhalika wa tadhahara bijuhdihi. Hanya saja dia menentang. Menentang ajakan atau ajaran Nabi Musa alaihissalam, dan bahkan dia menampakkan penentangan tersebut seperti keadaan orang kufar Quraisy, kahali kufar Quraisy, sebagaimana keadaan orang kufar Quraisy, alladzina qala Allahu fihim, yang Allah telah berfirman tentang mereka, qad na'lamu innahu la yahzunukal ladzi yaqulun, sungguh kami telah mengetahui, sungguhnya telah bikin engkau sedih orang yang mereka telah mengatakan, bicarakan tentang dirimu. Fa innahum la yukadzibunaka, sesungguhnya mereka itu tidak mendustakan dirimu. Walakinnadh-dhalimina biayatillahi yajhadun, akan tapi orang-orang zalim terhadap ayat-ayat kami atau ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yajhadun, mereka adalah orang-orang yang menentang dan juga membangkang. Dalatil ayatu ala anna kufara Quraisy, ayat ini menunjukkan bahwasanya orang kufar Quraisy, yasdiquna birrasul biqulubihim, mereka itu yasdiquna birrasul, mereka itu membenarkan tentang kerasulan atau kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqulubihim, dengan hati-hati mereka. Walakin yajhaduna dzalika bidzawahirihim wa alsinatihim, akan tapi mereka menentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan zahir-zahir yang mereka nampakkan dan juga lisan-lisan mereka dengan ucapan-ucapan yang mereka ucapkan. Barakallahu fikum. Wa kama qala Allah taala fil yahud, dan sebagaimana firman Allah taala berkaitan masalah berkaitan masalah hal tersebut, yaitu Allah taala berfirman berkaitan masalah orang Yahud bagaimana Alladzina atainahumul kitab, itu orang-orang yang telah kami turunkan kepada mereka Alkitab. Ya'rifunahu, mereka mengetahui kebenaran, mengetahui Alkitab tersebut. Kama ya'rifuna abnahum, sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka. Ya'rifuna hadza biqulubihim, mereka mengetahui perkara ini dengan hati-hati mereka. Wa yatadhaharuna bil kitsmani wal zuhud, mereka saling menampakkan dengan menyembunyikan ilmu dan juga penentangan. Ma ta'kunihim, bersamaan yakinnya mereka fi qulubihim, di hati-hati mereka. Bi anna Muhammad dan Rasulullah, dan bahwasannya Nabi Muhammad SAW itu adalah utusan Allah. Wa annahu ja'a bil haqq, dan bahwasannya Nabi Muhammad itu datang dengan kebenaran. Na'am, min indillah, yang bersumber dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Walakin mana'ahumul kibru wal hasadu min ittiba'ih, akan tapi yang menghalang-halangi mereka adalah kesombongan dan juga rasa hasad, rasa dengki, rasa dendam dan semisalnya untuk mengikutinya. Dalam artian mereka tetap tidak mengikuti apa yang diawakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi Firaun, iblis atau yang semisalnya, kalau seandainya mereka mengikrarkan tauhid, na'am, tauhid rububiyah, itu belum bisa memasukkan mereka dalam keislaman. Harus diiringi dengan tauhid al-uluhiyah. Barakallahu fikum. Na'am. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya biidznillah taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin.